بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian Isyratun Nisa, yaitu pergaulan suami istri, oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, seorang imam yang sangat pantas untuk berbicara tentang masalah ini karena beliau memiliki 4 istri dan sekian banyak budak, dan beliau giliri satu persatu seperti istri. Ini budak-budaknya beliau giliri seperti istri. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih membahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid. Sudah dibahas pada pertemuan pertama tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, tentang wanita yang haid. Katakan bahwa itu adalah gangguan, bahwa itu adalah suatu yang kotor, maka hindarilah para wanita ketika haid. Ternyata ayat ini tafsirnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, if'alu kulla syai'in illa al-jima'. Silakan lakukan apapun terhadap istrimu kecuali jima'. Jima' dengan makna dukhul. Dukhul dengan makna yakni timba masuk tumurnya. Adapun yang selain itu, maka silahkan, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa al-jima', atau dalam riwayat illa nikah. Dan kemudian sudah dibaca pula, jika seorang melanggar dan menjimai istrinya dalam keadaan haid, disebutkan dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, bahwa dia harus mengeluarkan sedekah ini sebagai dendanya atau sebagai kafarahnya, dengan nisfi dinar, bersedekah dengan setengah dinar emas. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ringkaskan saja karena beberapa hadis yang berikutnya sama dengan hadis yang kemarin. Yang berikutnya, dari apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid adalah mudaja'ah dan mubasyarah. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, mudaja'atul haid wa mubasyaratuha. Bolehnya seorang suami untuk bermubasyarah dengan istri yang sedang haid dan mudaja'ah. Mudaja'ah dari kata berbaring, artinya boleh menidurinya tapi tidak jima'. Sedangkan mubasyarah dari kata basyarah. Basyarah adalah kulit. Artinya boleh kulit bertemu kulit. Boleh berpelukan, boleh berciuman. Boleh seperti apa yang engkau lakukan terhadap istrimu, kecuali dukhul, kecuali jima'. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya, qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud, qala akhbarana Khalid, qala akhbarana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Ibrahim, qala lam yadkur fihi aswad. Di dalam sanad ini tidak disebutkan al-aswad. Falamma kana fi akhiri marrah, tetapi di akhir kali beliau meriwayatkan disebutkan pula al-aswad. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW ya'muru ahadana au ihdana tattazira wa hiya ha'id thumma yubashiruha. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh salah seorang kami, ya'muru ihdana, salah seorang kami para istri-istrinya, agar tatazira, agar menutup kainnya atau menutup kemaluannya dengan kain. Disebutkan tatazir dari kata izar. Izar adalah sarung atau sejenis kain. Maka dililitkan kain itu di pinggangnya, yang menutupi kemaluannya. Qala thumma yubashiruha, kata Aisyah, kemudian Rasulullah SAW yubashiruha. Yani kalimatnya wallahu ta'ala alam, terjemahan yang tepat ya. Ya, ini seperti yang disebutkan tadi, menidurinya atau menggaulinya ya, tetapi tidak jima. Barakallahu fikum, hanya berpelukan dan sebagainya. Semua apa yang mau dilakukan sebagai tamattu, bermut'ah, bernikmat-nikmat dengan istrinya dibolehkan, kecuali dukhul. Ikhwanul bin a'azakumullah, ditutup kemaluan para wanita yang haid tadi, menghindar, jangan sampai kemudian kebablasan, lupa diri, kemudian dukhul, padahal diharamkan jima ketika haid. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan ihdana, kata Aisyah, anta tazira, untuk menutupi kemaluannya dengan kain, kemudian yubashiruha. Warubama qala, dan disebutkan pula dengan lafaz lain, wa yudaji'uha, menidurinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini hadis bukan hanya Imam Nasa'i yang meriwayatkan atau yang mengeluarkan hadis ini, dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam bab al-haid, bab mubasyaratul haid, babnya, dan biasanya fikihnya Imam Bukhari di dalam judul bab. Judul babnya mubasyaratul haid, bolehnya seorang suami menggumuli istrinya yang sedang haid. Mudah-mudahan tepat ya kalimat menggumuli, sepertinya, karena saya gak mendapatkan kalimat yang pas. Naam. Apakah sampai ejakulasi, sampai keluar mani? Naam, boleh sampai keluar mani sekalipun, tidak mengapa. Satu lagi, walaupun basah tubuhnya. Naam, walaupun basah tubuhnya. Kenapa saya katakan walaupun basah? Karena beberapa fuqaha, beberapa ahli fikih mengatakan kalau kering kita boleh menyentuhnya, tapi kalau basah jangan, karena dia sedang haid. Bisa jadi keringatnya begini, keringatnya begitu, segala macam pembahasan-pembahasan mereka, dan itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena tidak ada dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa kalau wanita itu sedang keringat tidak boleh disentuh, enggak ada. Ada lagi yang berpendapat dari beberapa fuqaha, pokoknya cairannya tidak boleh disentuh, apakah keringat atau air liurnya dan lain-lainnya. Maka itu terbantahkan dengan hadis ini dan hadis yang setelah ini insyaallah, bahwasanya apakah dalam keadaan dia kering atau dalam keadaan dia basah kena keringat, atau dalam keadaan dia mencium mulutnya dalam keadaan dia memiliki air liur, tidak mengapa. Tidak ada kaitannya dengan masalah larangan untuk jima. Karena ayat tadi ketika menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas untuk menjauh dari wanita yang haid, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maknanya kata Nabi sendiri alaihissalatu wassalam, yang paling paham tentang ayat itu, silahkan lakukan segala sesuatu kecuali jima. Artinya jauhinya, jauhi, jangan jima dengannya. Ikhwan bin a'azakumullah, yang berikutnya, Imam An-Nasa'i rahimahullah membawakan pula apa yang dibolehkan oleh suami untuk dilakukan terhadap istrinya, yaitu mu'akalatul ha'id, makan bersama satu nampan, satu piring dengan istrinya yang haid, boleh. Wasyurbu min su'riha, boleh pula meminum minuman istrinya. Artinya barakallahu fikum, meminum dari bekas minum istrinya, dari gelas istrinya, bahkan dari bekas mulut istrinya. Walintifa bifadliha, dan boleh pula memanfaatkan sisa minumannya atau sisa makanannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yahudi itu berlebihan dan melampaui batas. Sampai tidak mau makan bersama, tidak mau duduk bersama, tidak mau tidur bersama. Bahkan mereka dipisahkan seperti orang yang dipenjara, dikurung sendirian sampai selesai haid. Ini ghulu yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan ghulu dalam agama kalian. Barakallahu fiikum. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah setelah menyebutkan judulnya, boleh makan bersama istri, boleh minum dari gelasnya istri, boleh istri yang sedang haid maksudnya, boleh pula meminum sisanya, memakan sisanya. Qal, beliau bawakan riwayatnya. Akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la fi hadithihi an Khalid ibn Harith. Qala akhbarana Syu'bah. Qala akhbarani Al-Miqdam. Qala sami'tu Abi yuhadith. Aku mendengar ayahku berkata, menyampaikan hadith. Anahu sami'a Aisyah. Bahwa dia mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mu'minin. Kuntu ashrabu wa ana ha'id. Kata Aisyah, aku meminum, ini minum minuman, wa ana ha'id, dalam keadaan aku sedang haid. Thumma ya'khudun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fayadu' famahu ala al-makani alladhi syaribtu. Kata Aisyah, kemudian Nabi mengambil gelasku, bejanaku, dan dia meminum sisanya, dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kuntu ata'arraq, dan aku berkeringat. Subhanallah. Seakan-akan Aisyah radhiyallahu ta'ala tahu bahwa nanti akan ada orang-orang yang berkata, boleh menyentuh wanita yang haid itu kalau kering, kalau basah berkeringat jangan. Seakan-akan Aisyah tahu akan ada orang yang berkata seperti itu. Maka kata Aisyah, Rasulullah SAW mengambil air minumku, gelasku, dan beliau menempelkan mulutnya ke bejana bekas mulutku. Jadi di tempat bekas mulutnya Aisyah, Rasulullah SAW minum di situ. Artinya jelas di sana ada bekas air liurnya Aisyah. Dan juga jelas bahwa itu basah. Sehingga pendapat yang mengatakan kalau basah tidak boleh, itu pendapat yang lemah. Karena hadis ini juga sahih. Bukan hanya diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Imam Muslim memberikan judul babnya, bab jawazu ghuslil haid ra'sa zawjiha. Bolehnya seorang yang sedang haid mencuci rambut suaminya. Watarjilihi, bolehnya menyisir rambut suaminya. Wataharatu su'riha, masih judul babnya Imam Muslim. Dan sucinya air liur istri atau air bekas minuman istri. Dan boleh pula al-ittikaf fi hijriha, dan boleh sang suami bersandar di pahanya wanita yang haid, yakni istrinya yang haid. Bahkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika dia bersandar, jadi menjadikan paha istrinya sebagai bantalnya, kemudian beliau membaca Al-Quran. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hanya saja masalah haid itu tadi yang perlu diperhatikan dua perkara. Pertama, dukhul dan jima tidak diperbolehkan. Yang kedua, bahwa darah haid itu najis. Sehingga berhati-hati. Jangan sampai kemudian engkau menganggap bahwa ini boleh, kemudian tidak bersih atau tidak hati-hati dari darahnya. Padahal darahnya adalah najis. Dibersihkan atau ditutup dengan sesuatu, dengan kain dan sebagainya, dan sekarang banyak pembalut-pembalut wanita yang bisa melindunginya sehingga aman dari najisnya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Aisyah, aku meminum air, kemudian Rasulullah mengambil bejanaku dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku, kemudian beliau minum sisa minumku. Wa kuntu ata'arraq, dalam keadaan aku berkeringat. Fa ya'khudhuhu an-nabi fa yad'u famahu 'ala dhalika al-makan. Kemudian Nabi mengambilnya dan Nabi meletakkan mulutnya di tempat tersebut, di tempat bekas mulutku. Qala akhbarana, riwayat yang berikutnya. Akhbarani Abdurrahman ibn Khalid qala akhbarana Harith ibn 'Athiyah an Hisham an Abi Zubair an Jabir رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبصر بامرأة فرجع فدخل إلى زينب فقضى حاجته ثم خرج على أصحابه. Disebutkan riwayatnya dengan sanadnya sampai kepada Jabir bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar bersama para sahabatnya, kemudian melihat, yakni terlihat seorang wanita. Maka Nabi masuk ke rumahnya, ke rumah istrinya yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi menunaikan hajatnya, Artinya dia menggauli istrinya Zainab. Kemudian keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan rambutnya masih basah habis mandi. Kemudian beliau berkata, innal mar'ata tuqbil fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu dia datang dalam keadaan dengan bentuk syaitan dan berpaling juga dengan bentuk syaitan. Yani engkau melihat depannya fitnah, melihat belakangnya juga fitnah. Karena syaitan. Dalam riwayat lain dikatakan, idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan. Kalau seorang wanita keluar dari rumahnya, syaitan gembira. Mengapa gembira? Istashrafaha. Karena bisa berupaya untuk menjadikan fitnah terhadap kaum laki-laki. Dia berupaya untuk mengindahkan belakangnya, dia berupaya untuk mengindahkan depannya, dan seterusnya, sehingga jadi fitnah. Maka kata Nabi, sesungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Faman absara minkum. Maka siapa di antara kalian yang melihatnya? Falyati ahlah. Hendaklah datangi istrinya. Karena sesungguhnya yang demikian menjadi wija, menjadi tameng. Atau dalam riwayat, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya apa yang ada padanya, ada pada istrimu. Barakallahu fikum. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia mendapatkan fitnah seperti itu, kembali ke rumahnya istrinya sedang haid? Subhanallah. Kalau dia punya dua istri, tiga istri, empat istri, mungkin enggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau cuma satu istri? Rasulullah sallallahu mengajarkan bahwa boleh engkau melampiaskan hajatmu kepada istri yang sedang haid tanpa dukhul. Tamattu' dengan istri, tamattu' ini silahkan berlezat-lezat dengan istrimu, tetapi tidak dukhul. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, hanya dengan mubasyarah saja misalnya, atau dengan berbagai macam apa yang mereka lakukan suami istri biasanya, maka itu barakallahu fikum dibolehkan. Yang tidak boleh hanya dukhul. Ikhwan ibn a'azakumullah, pendengar radio Indosiar yang kami hormati, ada satu riwayat lagi tetapi mirip dengan yang sebelumnya, maka disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarana Harb an Abi Zubair qala kana an-nabiyyu jalisan. Nabi duduk. Fa marrat bihim ra'atun, kemudian lewat seorang wanita. Fa ajabathu, kemudian Nabi melihatnya atau terfitnah dengannya, maka Nabi menyatakan sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Tetapi riwayat yang kedua, lam yadkur ma ba'dahu, tidak menyebutkan apa potongan hadis yang belakangnya. Ya, ini potongan hadis yang berkata, maka barang siapa di antara kalian yang melihatnya atau terlihat atau terfitnah dengannya, maka hendaklah tunaikan hajatnya kepada istrimu. Ikhwanuddin a'azakumullah, walaupun hadis ini sepertinya tidak berkait dengan masalah haid, tetapi wallahu ta'ala alam, sepertinya yang beliau maksud adalah apa yang kita katakan tadi. Bisa kalian menunaikan hajat kepada istrimu apakah dia sedang suci ataupun sedang haid. Kalau sedang suci tidak ada masalah, karena itu perkara yang masya Allah bebas, silahkan. Tetapi yang haid bagaimana? Diajarkan oleh Nabi dengan apa yang beliau katakan, isna'u kulla syai'in illal jima'. Dan juga dikatakan oleh Aisyah, aku disuruh untuk menutupi kemaluanku dengan kain. Kemudian Nabi yubashiruni, atau dalam riwayat beliau menyebutkan dengan disamarkan siapa istrinya, salah satu istri-istri beliau disuruh untuk memakai kain atau menutupi dengan kain. Kemudian beliau yubashiruha. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian sempurnanya agama ini dan demikian bagusnya agama ini sehingga segala sesuatu problem diberikan jalan keluar untuknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.